إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار إخواني في الدين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى في dalam Al-Quran menyebutkan sekian banyak di dalam ayatnya akan kewajiban untuk mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengikuti petunjuk dan bimbingannya, karena tentunya seseorang yang senantiasa berpegang teguh di atas petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirah, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau benar kalian cinta, kalian benar-benar mencinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah, ikutilah petunjuk dan bimbinganku, maka di antara keutamaan yang kalian akan dapatkan bagi orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya dari lanjutan ayat tersebut Allah mengatakan in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hambanya, maka tidak ada seorang pun dari makhluk yang akan bisa membinasakannya, yang akan bisa mengganggunya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong dan memberikan hidayah dan taufik kepada hamba yang dicintainya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini di antara keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan bahwasanya berpegang teguh di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhirah. Bagaimana ya? Qad akhraja al-Imam Ad-Darimi fi muqaddimati sunanihi. Telah dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam muqaddimah sunannya An-Zuhri dari Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim rahimahullah. Beliau berkata, qala kana man mada min ulama'ina yaqulun at-tamassuk bi sunnati najah. At-tamassuk bi sunnati najah. Dahulu orang-orang yang terdahulu dari para ulama kita, kata beliau, mereka mengatakan bahwasanya berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan bagi seorang di dunia dan di akhirah. Dan tentunya seseorang yang senantiasa berpegang teguh di atas petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam ayatnya, Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang lainnya, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya mudah-mudahan kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian di antara keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayatnya. Dan tentunya seseorang yang senantiasa berpegang teguh di atas petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal itu merupakan jalan untuk menyampaikan dia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang senantiasa mentaati Rasul di dalam kehidupannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia untuk sampai ke surganya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qila, "Ya Rasulullah, man yaba?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba wa fi riwayah dakhala an-nara." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku, mereka akan masuk ke dalam surga. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Siapakah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala? Yang penuh dengan kenikmatan, yang tiada taranya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan dan tidak mau masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lainnya, dialah yang akan masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memahami bahwasanya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Allah sebutkan di dalam ayatnya, Allah berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, bagi seorang yang menginginkan jalan keselamatan, jalan untuk sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia senantiasa berpegang teguh di atas petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya berpegang teguh di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan menyelamatkan seorang dari berbagai fitnah-fitnah. Dan itu merupakan jalan keluar dari berbagai fitnah yang terjadi yang akan menimpa dirinya. Keselamatan bagi seorang dari berbagai fitnah yang akan menimpanya ketika dia senantiasa berpegang teguh di atas apa yang telah diajarkan, di atas apa yang telah dibimbingkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad akhraja Imam Tirmizi. Nah, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dari hadis Al-Irbad bin Sari radhiyallahu anhu, ketika para sahabat meminta wasiat, meminta nasihat kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada mereka. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyatakan, "Usikum bi taqwallah wa sam'i wa tha'ah wa in 'abdul habasyiyun." Saya mewasiatkan kalian, saya menasihati kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa adalah merupakan wasiat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-sam'i wa tha'ah, dan hendaknya kalian mendengar dan taat kepada pemerintah. Mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Wa in 'abdul habasyiyun, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Nah, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira." Maka sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, kata Rasulullah, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dalalah." Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam Islam, karena seluruh perkara-perkara baru adalah kesesatan. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat. Kata beliau, "Faman adraka minkum fa'alaihi bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajib." Maka barang siapa di antara kalian yang menjumpai hal tersebut, "Faman adraka dzalika minkum," barang siapa di antara kalian menjumpai hal tersebut, melihat berbagai perselisihan yang sangat banyak, terjadi berbagai fitan, maka Rasulullah SAW memberikan jalan keluar. "Fa'alaihi bi sunnati," hendaknya kalian berpegang teguh, hendaknya kalian berpegang teguh di atas sunnahku, kata Rasulullah. "Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin," dan berpegang teguh di atas petunjuk para sahabat al-khulafa'ir rasyidin yang telah dibimbing, mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. "Nah, 'addu 'alaiha bin nawajib," gigitlah sunnah tersebut, petunjuk. "Nah, tersebut dengan gigi geraham kalian," yang menunjukkan bahwasanya ketika terjadi berbagai fitnah demi fitnah, maka hendaknya kalian kembali kepada apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah dibimbingkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikianlah, nah, jalan keselamatan dari berbagai fitnah demi fitnah yang akan menimpa seorang, yaitu dengan kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk mengikuti petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang terpenting bagi seorang di dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara prinsip bagi seorang agar dia senantiasa berpegang teguh di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya di sana ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi petunjuk dan bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyelisihi petunjuk dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan, antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah, mereka akan ditimpa suatu fitnah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Mereka yang mendapatkan siksaan dari Allah, mendapatkan ujian dari Allah. "Aw yusibahum adzabun alim," atau mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak nanti. Di dalam ayat ini memberikan peringatan kepada kita agar kita hendaknya berhati-hati dari menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana terdapat hadis yang menunjukkan akan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim an Salamah ibn al-Aqwa' dari Salamah ibn al-Aqwa' bahwasanya anna rajulan akala 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi, ada seorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang itu mengatakan, qala la astati, saya tidak mampu. Fama mana'ahu illa al-kibr, tidak ada yang menghalangi dia untuk mengangkat tangannya kecuali kesombongan. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepadanya bahwasanya engkau tidak akan mampu mengangkat tangannya. Seketika itu dia tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Dia tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya disebabkan karena penentangan dia kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena kesombongan yang ada padanya. Telah sampai kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya di hadapannya, dia pun mengingkarinya. Dia pun sombong. Nah, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di sana terdapat kisah yang sahih yang menunjukkan akan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan. Ada seorang dari kalangan ahli bidah yang mana dia tidak mau menerima apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, "Naam. Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghsil yadahu fil ina' fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalathan." فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Rasulullah SAW menyatakan, apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَى, maka jangan sekali-kali dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Langsung dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا, jangan sekali-kali dia mencelupkan tangannya ke dalam suatu bejana sampai dia mencucinya sebanyak 3 kali. Kenapa kata Rasulullah SAW? Fa innahu la yadri ayna batat yaduh. Karena sungguhnya dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam semalam. Maka ada seorang dari kalangan ahlul bidah yang mendengarkan hadis ini dan menolak dan mengeja hadis tersebut. Dan dia mengatakan bahwasanya saya mengetahui di mana tangan saya bermalam. Tentunya di tempat tidur saya. Maka ketika dia bangun dari tidurnya, maka tangannya masuk ke dalam duburnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kuasanya bagi orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk dan bimbingan dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat banyak kisah yang menunjukkan akan benarnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, akan benarnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sebutkan di awal ayat yang telah kita sebutkan, yaitu hendaknya falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati seorang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti petunjuk nabinya. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk dari orang-orang yang selalu berada di atas petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan mengampuni segala dosa kita. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.